السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ayuhal hadirun, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama bermajelis, berkumpul di masjid ini dalam rangka tafakkur, berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita akan agama Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan upaya tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari yang Allah inginkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala pahamkan agama kepadanya. Tentunya tidaklah seseorang bisa memahami agamanya tanpa ada usaha belajar, namun harus dipelajari, dituntut ilmu tersebut. Oleh sebab itu, keutamaan belajar dan mempelajari ilmu agama dalam Islam merupakan termasuk kemuliaan. Para ulama bahkan memasukkannya ke dalam jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Terlebih di masa-masa akhir zaman yang ilmu agama relatif menurun di masyarakat, termasuk masyarakat muslimnya. Makanya menuntut ilmu itu adalah bisa dinilai termasuk di jalan Allah. Seseorang mati dalam keadaan dia masih berusaha untuk menuntut ilmu, maka termasuk bagian daripada tanda-tanda husnul khatimah. Demikian para ulama memuliakan para penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan para penuntut ilmu, orang-orang yang diberi ilmu. Artinya tidaklah diberi ilmu tanpa dicari, tanpa dituntut. Man sahalallahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dengan ilmunya tersebut. Ini keutamaan. Dan ketika dikatakan ilmu, dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah, serta yang terkait dengan dengannya. Tidaklah dikatakan ilmu selain yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu agama, ataupun ilmu syar'i, melainkan ada tambahannya. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu sosial, kan ada tambahan. Tidak dikatakan ilmu secara mutlak, al-ilmu, kecuali ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang dimaksud keutamaan, tentang keutamaan-keutamaan ilmu itu adalah untuk ilmu syar'i yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran fikih yang kita baca dari atau kita pelajari dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah masih di bab nawaqid al-wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Hadis berikutnya setelah kemarin terkait dengan hadis Jabir bin Samurah, ada seseorang bertanya kepada Nabi, atawaddau min luhumil ghanam, apakah aku harus berwudu lagi dari makan daging kambing? Qala in syi'ta, kalau kamu ingin, artinya tidak wajib, tapi kalau mau wudu lagi ya silakan. Qala atawaddau min luhumil ibil, qala na'am. Namun ketika ditanya, apakah aku harus berwudu lagi dari sehabis makan daging unta? Maka kata Nabi SAW, iya. Tadi daging kambing, yang pertama daging kambing. Maka mau berwudu silakan, mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi untuk makan daging unta, Nabi SAW mengatakan na'am. Iya. Oleh karenanya, di antara pembatal wudu adalah seseorang mengkonsumsi makan daging unta. Makan daging unta. Dan makan daging kambing maupun daging-daging hewan ternak yang lainnya ataupun hewan-hewan yang lainnya tidaklah membatalkan wudu. Berikutnya qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa an-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, man wassala mayyitan, man barang siapa wassala memandikan mayyitan, jenazah, memandikan mayit, fal yaktasil, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu, dan barang siapa hamalahu, yang mengangkat, memikul, membawanya, membawa jenazah, membawa mayit, fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang mengangkat ataupun memikul ataupun membawa mayit, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Sebenarnya mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hasan. Dan namun kata Imam Ahmad, hadis ini la yaqihu fi hadzal bab syai'un, tidak ada satu pun yang sahih dalam bab ini, yaitu harus mandi ketika memandikan mayat dan harus berwudu ketika seseorang memikul ataupun membawa mayat. Menurut Imam Ahmad hadisnya tidak ada yang sahih. Terkait dengan hadis ini, memang di antara para ulama menghasankan seperti Imam Tirmizi menghasankan. Jadi kalau hadis hasan termasuk hadis yang bisa diambil dan dijadikan sebagai dalil. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam Sahihul Jami. Dalam Sahihul Jami Imam Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Namun kebanyakan dari para ulama menganggap hadis ini hanya sebatas mauquf yang sahih. Mauquf ini adalah dari perkataan sahabat. Dalam hal ini adalah sahabat Abi Hurairah. Adapun yang marfu', yang dari qala Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Yang benar dia dalam mauquf dari pernyataan dan ucapan Abu Hurairah. Tentunya beda hukumnya. Beda hukumnya. Dia yang dijadikan sebagai dalil, dijadikan sebagai hujah pendalilan adalah yang qala Rasulullah, yang marfu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sedangkan perkataan sahabat itu tidak sampai demikian. Tetap memiliki kapasitas tentunya, itu adalah fikihnya. Namun jika bertentangan dengan hadis, dengan dalil yang lain, ataupun dengan perkataan sahabat yang lain, maka tentunya yang didahulukan adalah hadis-hadis yang sahih. Ataupun ada perkataan sahabat yang lain yang bertentangan dengannya, tentunya perlu adanya pentarjih, memilih mana yang lebih kuat, yang mana sesuai dengan dalil-dalil yang lain, yang mana yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Di antara yang mengatakan hadis ini mauquf adalah Imam Bukhari yang mengatakan al-ashbah annahu mauquf, lebih nampak riwayat ini mauquf, artinya dari ucapan Abu Hurairah bukan dari ucapan Rasulullah. Sampai Abu Hatim mengatakan layar fa'uhu atikot, rawi-rawi tikoh tidak ada yang memarfukan ini. Yang menjadikannya dari ucapan Nabi tidak ada dari rawi-rawi yang tikoh. Innama huwa mauquf, itu hanya mauquf dari ucapan Abu Hurairah. Dan yang lainnya dari para ulama, umumnya mereka mencacatkan hadis ini dari sisi dia itu marfu dari ucapan Nabi, tapi membenarkan hadis ini dari ucapan Abu Hurairah. Adapun fikih yang bisa diambil dari hadis ini, atau lebih tepatnya adalah dari ucapan Abu Hurairah tentang membagikan mayit. Membagikan mayit termasuk amalan yang mulia. Di antara ta'awun alal birri wat taqwa. Dan para ulama memasukkannya ke dalam fardu kifayah. Fardu kifayah dalam arti apabila ada yang melakukannya dan mencukupi, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Memandikan mayit merupakan hak mayit. merupakan hak mayit. Berdosa suatu komunitas yang menguburkan mayit tanpa dimandikan, kecuali ada udur-udur ataupun hal-hal yang darurat untuk yang menghalangi untuk mayit tersebut dimandikan. Tapi secara umum, mayat seorang muslim, jenazah seorang muslim, tanpa ada pengecualian yang kecil maupun yang dewasa, bahkan yang keguguran kakak sekalipun yang sudah berbentuk manusia, itu mendapat hak untuk dimandikan dan berkewajiban yang hidup memandikannya sebagai fardu kifayah. Dan di dalam fikih jenazah, memandikan mayit itu dibahas. Insyaallah akan kita akan datang pembahasan tentang memandikan jenazah. Ini karena disebut dalam ini man ghassala mayitan. Yang paling berhak memandikan jenazah adalah orang dekatnya. Kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan yang wanita dimandikan oleh wanita. Dimandikan oleh wanita dan paling terdekat dengannya. Kecuali kalau si mayit berwasiat, yang memandikannya adalah yang si mayit tersebut meminta agar yang memandikannya adalah seseorang selama tidak menyelisihi syar'i. Tapi yang umumnya adalah yang memandikan mayit adalah keluarganya yang terdekat. Kemudian di sini dikatakan falyaktasil. Hendaknya orang yang memandikan mayit dia mandi. Kalau itu datang dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang dalam bentuknya adalah perintah, maka wajib bagi orang yang memandikan mayit untuk dia mandi. Dan kata-kata yaktasil ini konotasi syar'inya adalah mandi wajib. Seperti Jumat ada perintah untuk seseorang mandi. Man atal Jum'ata bal yaktasil ghuslal janabah. Barang siapa yang man datang Jum'atan, hendaknya dia mandi. Seperti mandi wajib. Umumnya demikian. Namun, apakah orang yang memandikan mayit itu wajib untuk dia mandi dan mandinya seperti dia mandi janabah? Para ulama mengatakan hanya Imam Ahmad rahimahullah yang berpendapat bahwasanya orang yang memandikan mayit baginya untuk mandi, berdalil dengan hadis ini. Adapun ulama-ulama yang lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib untuk mandi bagi orang yang memandikan mayit. Alasan dari mereka yang mewajibkan memandikan mayit selain hadis yang kita baca man ghassala mayitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi. Selain daripada itu kata mereka, anna ghasilal mayyit ghaliban yamassu farjahu wa yamassul farj min tawaqidil wudu. Biasanya orang yang memandikan mayit tentunya dia akan menyentuh kemaluan mungkin. Sedangkan itu adalah termasuk yang membatalkan wudu kata mereka. Demikian juga mungkin dia harus mohon maaf dia mencepok. Ya tentunya tidak menyentuh langsung ya, bisa dengan taus tangan ataupun pelapis. Itu alasannya. Alasan. Pendapat yang kedua mengatakan yang memandikan mayit tidak ada kewajiban untuk mandi karena bukan janabah. Bukan janabah. Tidak ada sangkut pautnya antara memandikan mayit dengan mandi wajib. Hadis yang disebutkan adalah tadi hanya dari perkataan Abu Hurairah. Jadi dimaksudnya adalah kepada ijtihad saran dari sahabat Abu Hurairah. Memang datang dari sahabat yang lain seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Namun yang lebih kuat itu adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas hanya sebatas mengatakan yakfi minhu al-wudu. Kalau Ibnu Abbas mengatakan cukup wudu saja bagi yang memandikan mayit, cukup dia berwudu. Ibnu Umar sama. Ketika ditanya tentang memandikan mayit, innama yakfi ka al-wudu, cukup hanya wudu saja. Dan Abu Hurairah sendiri sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Syarah Umdah dari Abu Hurairah mengatakan aqallu ma fihi al-wudu, minimalnya berwudu. Menunjukkan bahwasanya di sini sebenarnya tidak mewajibkan Abu Hurairah bagi orang yang memandikan mayit agar mandi. Karena nyatanya dalam riwayat yang lain beliau hanya menyarankan untuk berwudu. Kemudian karena tidak wajibnya mandi, tentunya yang namanya mandi kan butuh dalil yang syar'i. Kalau dengan memandikan mayit tersebut dia menyebabkan janabah atau seseorang dalam kondisi berhadas besar, sedangkan ini tidak ada dalil syar'inya. Tidak ada dalil syar'inya. Maka kembali kepada hukum asal. Seseorang tetap suci dari hadas besar walaupun dia memandikan mayit. Jadi memandikan mayit tidak mengharuskan seseorang mandi. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tinggal apakah wajib berwudu? Nah ini, karena pembahasan kita bukan masalah mandi. Pembahasan kita lebih ke berwuduknya. Apakah memandikan mayit tersebut membatalkan wuduk seseorang? Semisal dia sudah berwuduk, tinggal sholat, namun diminta untuk memandikan mayit. Akhirnya dia pun memandikan mayit tanpa dia merasa pernah buang angin ataupun buang air. Dia memandikan mayit dengan mandi yang normal, apa yang itu menjadi keharusan di dalam memandikan mayit. Nah, dengan yang dia lakukan tersebut, apakah dia harus berwudu lagi nanti setelah selesai dari memandikan mayit? Kalau dari sisi harus, tentunya butuh dalil yang kuat. Namun dari sisi disarankan untuk berwudu, ya memang Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyarankan cukup berwudu. Namun untuk dikatakan wajib berwudu dan wudu seseorang menjadi batal karena dia memandikan mayit, maka tidak ada dalil yang kuat. Kata Ibnu Al-Mundhir, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, laisa fi haditsin yasbut, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Walidzalika la ya'mal bihi fi wujubil wudu. Oleh sebab itu tidak jadikan, tidak diamalkan dengannya wajib berwudu bagi orang yang memandikan mayit sekalipun, karena tidak merasa batal. Sedangkan batal itu kan harus yakin. Mungkin alasannya karena, mohon maaf, menyentuh kemaluan. Yang dikatakan membatalkan wudu, bagi yang berpendapat menyentuh kemaluan itu adalah membatalkan wudu, itu adalah menyentuh kemaluannya sendiri. Man masa zakarahu fal yatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, kelaminnya, hendaknya dia berwudu. Hu ini kembali kepada man, ya, orang yang. Adapun untuk yang lain, butuh dalil yang lain. Walaupun ya, bagi para ulama mengatakan umum. Sedangkan hadis lebih kepada anggota dia sendiri, yang anggota kemaluan dia sendiri. Sedangkan ini adalah mayit. Tentunya perlu diketahui, mayit bukan najis. Mukmin itu adalah tohir, hayyan wa mayyitan. Dia itu adalah suci, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan dia sudah mati. Innal mu'min, dalam riwayat Muslim, la yanjus. Mu'min atau muslim tidak najis. Dan ini berlaku umum. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok dimandikan kalau tidak najis? Itu ta'abudi. Artinya itu adalah murni bentuk ibadah. Bukan karena najisnya, bukan karena apa-apa, tapi itu adalah murni perintah dari syariat untuk memandikan mayit sebelum dikuburkan, sebelum dikafankan, sebelum disolati. Bukan karena mayit tersebut najis. Dia tidak merubah mayitnya, mau dimandikan tidak dimandikan, jadi dia tetap mayit. Apa yang membuat mayit itu menjadi najis? Kan nggak ada, masih. Kemudian kan setelah dia, misalnya ini memandikannya adalah untuk mensucikan dia, memang setelah dimandikan dia tidak mayit lagi, dia tetap mayit. Dia tidak ada hujah untuk mengatakan mayit itu dimandikan karena najisnya, tidak. Dicuci karena najisnya, tidak ada. Itu adalah hanya bentuk ta'abudi istilahnya, murni perintah syariat, bukan karena dia adalah menjadi najis. Sekalipun Dia itu junub, belum sempat mandi. Belum sempat mandi. Kemudian meninggal. Sama hukumnya. Memandikannya adalah memandikan mayit, bukan memandikan janabahnya dia. Bukan memandikan janabahnya dia. Tapi memandikan dia itu adalah sebagai mayit. Jadi memandikan mayit bukan pembatal wudu. Namun tidak ada salahnya seseorang berwudu lagi. Karena berwudu tidak mesti dilakukan karena wudu seseorang itu batal. Sebagaimana apa yang telah kita baca di kesempatan sebelumnya. Seseorang pendapat yang lain mengatakan memegang kemaluannya sendiri pun tidak sampai membatalkan wudunya, tapi disunahkan baginya membatalkan wudu, memperbaiki wudunya, berwudu lagi jam'an bainal adillah, dalam rangka menggabungkan antara dalil. Dalil perintah berwudu bagi orang yang menyentuh kemaluannya itu jadikan sebagai perintah istihbaban, yaitu disukai, bukan perintah wajib. Karena ada yang bertanya juga, dan ini lebih kuat hadisnya, tentang apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, apakah atawaddu min mahdhil farj, apakah aku harus berwudu dengan menyentuh kemaluan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu bid'um minka, la, tidak wajib, itu adalah anggota tubuhmu. Namun para ulama menjamak seperti yang kemarin kita sebutkan, seperti Imam Sunani, bahwasanya tetap diamalkan dua-dua hadis tersebut. Tidak batal, tapi disunahkan untuk berwudu. Disunahkan untuk berwudu. Sebagaimana seseorang boleh memperbaiki wudunya dalam keadaan dia tidak batal ketika datang waktu sholat berikutnya. Yang tadi, sholat sebelumnya dia mati suci, tidak belum batal. Demikian juga bagi yang membawa, memikul mayit. Kata-kata waman hamalahu falyatawaddo. Sama ya hadisnya, kalau marfu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sahih. Yang sahih hanya dari ucapan sahabat Abu Hurairah. Kalau memandikan saja tidak dianggap sebagai pembatal wudu, lebih-lebih lagi sekedar membawa. Kata-kata membawa bisa mengangkatnya dengan tangannya langsung, baik dalam keadaan sudah dikafan ataupun belum dikafan. Atau membawa, kata-kata hamlul mayyit, membawanya di atas tanduk. Di atas tandunya. Itu terhitung membawa mayit. Pembahasannya apakah orang yang membawa, baik membawa langsung dia sebelum dikafan ataupun setelah dikafan, atau membawanya dengan memikul tandunya, atau yang semisal dengannya, daripada bentuk-bentuk membawa si mayit. Harus berwudu? Tidak harus. Karena itu bukan pembatal wudu. Menyentuh mayit, mengangkat mayit, tidak ada dalil yang kuat menunjukkan itu membatalkan wudu seseorang. Mungkin kan seseorang, kan sebelum dia disolati kan dia tertuntut untuk mengangkat, membawa. Apakah dia harus berwudu setelah itu? Oh, nanti saya berwudu dulu. Tadi sudah berwudu, sudah, tapi abah sedang mengangkat mayit. Itu tidaklah membatalkan wudu. Boleh dia langsung ikut menyolati mayit yang tadi dia angkat sendiri. Dia yang ikut menggotong mayit ini. Karena membatalkan mayit, mengangkat mayit bukan pembatal wudu. Sampai dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan kepada Aisyah tentang perkataan Abu Hurairah ini, waman hamalahu falyawaddo. Aisyah mengingkari. Ini ada yang mengingkari dari sahabat. Qalat, wa hal hiya illa aqwadun hamalaha? Bukankah yang dia bawa itu cuma kayu? Artinya yang menggotong kalau ditandu kayu. Kayu tandu. Atau kalau sekarang mungkin besi berupa besi. Baja ringan dan yang semisal dengannya. Ini nih, Aisyah radhiyallahu anha mengingkari perkataan Abu Hurairah yang memerintahkan berwudu bagi orang yang mengangkat dan membawa mayit. Sampai dikatakan oleh Al-Asrom, wala na'lamu ahadan qala bihi fil wudu min hamlihi. Tidak kami dapat seorang pun, maksudnya selain Abu Hurairah maupun yang lainnya, wajibnya berwudu bagi orang yang mengangkat ataupun memikul ataupun membawa mayit. Ini terkait dengan hukum mengangkat mayit ataupun memandikan mayit, apakah dia membatalkan wudu. Imam Sana'ani juga mengatakan demikian. La a'lamu qa'ilan bil wudu'i man hamalal mayyit. Aku tidak mengetahui seorang pun berpendapat wajibnya berwudu bagi orang yang membawa mayyit. Sebagian mentafsirkan wal wudu yufassar bi ghusl yadaini faqat. Ada yang mentafsirkan maksud berwudu ini adalah mencuci kedua telapak tangan. Kata beliau, fayakunu ghuslul yadaini manduban man hamala mayyit. Berarti kalau ini ditafsirkan mencuci kedua telapak tangan, ya dianjurkan untuk mencuci tangan bagi orang yang membawa mayyit. Kata Imam Sana'ani juga, wahwa yunasibun nadhafatal Islam. Ya, ini ada kesesuaiannya sebagai bentuk nadhafah, yaitu kebersihan dalam Islam. Ya, jadi ya tadi ya, untuk dari sisi kebersihan kan kita banyak dianjurkan untuk mencuci tangan dalam perkara-perkara tertentu. Tidak mesti dia najis, bukan karena najisnya, karena anjuran mencuci tangan di dalam banyak hal. Di dalam banyak hal. Mimba bin nadhafah. Babnya adalah bab kebersihan. Bab kebersihan. Bukan wajib juga. Karena Ibnu Abbas pun datang riwayat, hasbukum antarsilu aidiyakum. Cukup kalian membasuh tangan-tangan kalian. Datang dari sahabat Ibnu Abbas demikian. Jadi maksud berwudu di sini bukan berwudu dengan wudu syar'i, tapi membasuh telapak tangan. Dan itu bukan wajib, sebagai anjuran kebersihan saja. Anjuran kebersihan saja, karena juga Islam mencintai nadhafah, mencintai kebersihan. Ya mungkin dari sisi medis, artinya itu memang sesuai, karena tentunya jenazah ataupun dia mungkin dari sakit, kita bersentuhan dengan orang sakit termasuk jenazah, maka tidak ada salahnya untuk seseorang membasuh telapak tangannya, mensterilkan telapak tangannya dengan mencucinya minimalnya, ataupun dengan pesenteril yang lainnya, alat-alat yang dijadikan sebagai sterilisasi. Selesai ya pelajaran kita. Namun ada satu pertanyaan. Setelah tasyahud pertama, kita bangkit pada rakaat berikutnya sambil bertakbir seraya mengangkat kedua tangan. Bagaimana dengan kondisi makmum masbuk? Bisa sholat maghrib yang dia selalu mendapatkan kondisi bertasyahud. Apakah dia melakukan hal yang sama ketika bangkit ke rakaat berikutnya mengikuti imam? Mengikuti imam, misalnya kan dia tasyahud yang masbuk ini, di sini dikatakan bagian tradisi makmum masbuk, misalnya sholat maghrib yang dia selalu mendapatkan kondisi bertasyahud. Artinya memang demikian ya. Seorang yang masbuk luput dari rakaat yang pertama, maka dia akan 3 kali tasyahud, bahkan bisa jadi 4 kali tasyahud. Padahal soalnya cuma 3 rakaat. Yang dapat artinya luput dari 1 rakaat, maka rakaat pertama dia, rakaat kedua bagi imam. Dia bangkit ke rakaat kedua, imam bangkit ke rakaat yang ketiga, kan mengangkat tangan. Kita pun mengikuti imam mengangkat tangan, karena kita bangkit dari duduk tasyahud, yang tasyahud kita adalah mengikuti imam, bukan tasyahud sebagai tasyahud rakaat kedua kita. Kita berdiri rakaat. Di rakaat yang kedua kita, imam selesai, kita bangkit untuk rakaat yang ketiga. Yaitu memang tasyahud kita, memang tasyahud awal kita. Dan kita akan naik untuk orang yang ketiga. Dia juga disyariatkan mengangkat tangan. Disyariatkan untuk mengangkat tangan karena ada sunnahnya mengangkat tangan seseorang bangkit dari rakaat keduanya setelah tasyahud awal. Dan itu kan hitungnya tasyahud awal bagi yang tadi tasyahud hanya mengikuti imam. Kalau ini adalah tasyahud awalnya dia. Yang tasyahud akhir bagi imam. Tasyahud akhir bagi imam. Nah, di sini dia setiap rakaatnya dia dapat tasyahud. Rakaat yang ketiganya dia tidak masbuk lagi, tidak bersama imam lagi, salat sendiri, dia pun tasyahud akhir. Yang kita katakan tadi ada seseorang bisa 4 kali tasyahud padahal salatnya cuma 3 rakaat. Kapan? Ketika dia mendapati imam di posisi rakaat kedua dan dia tidak dapat lagi ruku di rakaat keduanya imam ini, hanya dapat tasyahudnya. Misalnya dia mau masuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah, padahal imam sudah rakaat yang kedua ini. Ya kita kan abdolnya tentunya mengikuti langsung masuk sholat, enggak menunggu nanti, nunggu langsung masuk, utamaan bersama imam. Karena man adrokal imam, kalau sholli, yang mendapatkan itu sholat ikuti. Nah tentunya itu kan tidak dapat rokaat dia. Imam sudah adri rokaat yang kedua. Tentunya imam tasyahud, mau tidak mau juga sudah tasyahud dalam keadaan dia belum dapat 1 rokaat. Sudah dapat tasyahud dulu. Naik ke rokaat, imam ke rokaat yang terakhir. Dia baru rakaat yang pertama. Baru rakaat pertama. Salat Allahu Akbar. Imam duduk tasyahud akhir, dia juga ikut tasyahud akhir. Ikut duduk tasyahud, baca tasyahud juga. Dia dapat 1 rakaat sudah tasyahud. Kedua kali. Kemudian imam salam, dia baru naik untuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua ini ada tasyahud awalnya dia. Itu baru asli tasyahud awalnya. Tasyahud lagi. Rakaat yang terakhirnya dia tasyahud. Jadi 4 kali tasyahud untuk 3 rakaat dia. Ya mau tidak mau demikian. Mau tidak mau demikian karena dia dituntut mengikuti imam ketika bersama imam. Dan dituntut untuk menyempurnakan sebagaimana sholat dia seandainya sendirian. Ya tadi ya, kalau memang itu tempatnya tempat dia mengangkat tangan, pertama tadi adalah karena bersama imam, yang kedua adalah karena itu adalah bangkit dia dari rakaat yang kedua. Tapi kalau dia bangkit dari rakaat pertamanya dia, maka tidak ada sunnahnya seorang mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kalau dia bangkitnya dari rakaat pertamanya dia. Imam kan misalnya dia dapat 1 rakaat ikut tasyahud bersama imam. Imam Salam dia bangkit ke rakaat yang kedua. Maka di sini tentunya tidak perlu dia mengangkat tangan. Karena ada sunnahnya mengangkat tangan adalah untuk bangkit dari rakaat yang kedua. Tapi kalau dia ingin mengangkat tangan dinisbatkan karena dia barusan ikut duduk tasyahud, walau alam tentang ini, artinya pun kita tidak bisa mengingkari hal tersebut. Nah, bagi para ulama mengatakan mengangkat tangan di setiap gerakan, kan ada dalil, artinya walaupun sebagai mendoaifkan, mengangkat tangan di setiap khofab, rokok wal khofab, baik ketika naik maupun ketika turun, tidak ada masalah mengangkat tangan terus. Namun bagi yang membatasi mengangkat tangan hanya di empat tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika turun ruku, ketika bangkit daripada ruku, dan yang keempat adalah ketika bangkit dari rokaat yang kedua menuju rokaat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.